mengandung apa yang perintah dan mau menerima apa yang yakul mukhotobah. Tolak itu menuju pada lera perintah yakul mukhotobah itu tadi, dia mau menerima ya mukhotobah. Apa yang mukhotobah? Ya mukhotobah ialah ya untuk menunjukkan yang perintah itu adalah seorang perempuan. Apa ya mukhotobah? Ya, ya menunjukkan bahwa yang diperintah itu adalah seorang perempuan, seorang perempuan. Karena laki-laki ini perempuan. Nah, bukan berarti harus ada non benar sudah mukhotobah. Bukan berarti di samping menunjukkan tolak juga menunjukkan berarti ya mukhotobah terus. Kalau itu bukan melamar dan menunjukkan tolak saja, ya ada tolak dan ya mukhotobah. Artinya sewaktu-waktu kalau dikasih yang mukhotobah itu mau menerima. Kalau enggak menerima maka tidak disebut melamar, tapi disebut isim fi'il. Contoh-contoh. Urusi wahai seorang perempuan, tulislah ini namanya yaul muha uktubi sama pemerintah karena dia menunjukkan arti perintah olah dan disertai dengan ya. Kalau misalnya untung itu filamer apa tidak? Filamer menunjukkan tolak. Arti tolak, perintah. Mana ya untuk banyak? Kalau Anda ingin makan, dia akan menerima dengan senang hati. Untung kasih ya. Untung di lakukan apa ya? Jadi gak harus filamer itu selalu ada yang untuk banyak. Tapi selaku waktu dikasih, harus mau. Selaku waktu indikasi dengan dia, foto dari itu harus mau. Siap? Ya. Tapi sekarang tak boleh mikir dulu. Nanti kalau saatnya, harus siap. Sekarang, ya, belum saat. Nah, yuk. Kalau ada kalimat yang menunjukkan arti perintah tolak, tapi setelah dikasih yang mukhotobah dia menolak mentah-mentah. Saya tidak mau. Aku tidak minta kepada dia. Mati pun aku tidak mau. Maka dia tidak disebut fi'il amar, tapi disebut isim fi'il amar. Ismu fi'il amar. Ismu fi'il amar. Contoh. Sok. Eh, sok. Diam. Nah, diam. So. Perintah apa tidak? Perintah. Perintah. Tapi ketika kita wari yang mukhotobah. Ayo. Sohi gitu. Gak mau dia. Sohi. Weh perempuan. Sohi. Sohi. Enggak. Tetap di sohi. Laki sok perempuan juga ini sok. Ya mukhotobah dia tidak mau menerimanya, maka dia terpaksa tidak bisa dimasukkan dalam kejaran. Para cukup dia mendapatkan predikat izin dia aman saja. Nah, kalau ada yang dengan senang hati menerima ya empat kali, tapi dia tidak punya modal sebagai orang yang tidak punya modal memiliki makna perintah. Ya, sekali dia menerima dengan senang hati. Orang oh, ya, aku tak bahas. Nah, kalau ada karena yang dengan senang hati menerima apa? Ya, aku tak bahas. Tapi hanya senang saja. Dia tidak punya modal memiliki makna tolak. Tak punya arti tolak ya. Tompet. Tawari mau-mau saja, tapi tompet. Tidak bertanggung jawab. Maka ini juga tidak bisa disebut sihir. Tapi disebut sihir. Mudhari. Bila apa? Bila mudhari. Bila mudhari itu di antaranya. Bisa menerima ya, bukan. Tapi tidak menyebutkan makna perintah sholat. Jadi, tak tubuhnya kamu perempuan satu yang menulis namanya ya mukhasabah. Ya, dia menerima mukhotobah, tapi tidak menunjukkan arti perintah alias tolak, maka disebut fi'il mudhari'. Kalau dia punya arti tolak, tapi tidak mau menerima ya mukhotobah disebut fi'il amr qawmi. Nah, yang kedua, ada pertanyaan. Dia itu memiliki menerima yang tak hadir, tapi tidak memiliki makna. Dia itu menerima apa ini? Ya, pokok toga. Tapi tidak menerima apa ini? Arti perintah. Nah, jadi fi'il mudhari itu tidak menunjukkan arti perintah, tapi bisa menerima yang tak hadir. Ya, pokoknya. Tapi mudhari itu tidak menunjukkan arti apa ini? Salam. Tidak menunjukkan arti tolak atau perintah. Tapi dia mau menerima ya? Kalau istimewa itu apa? Dia memiliki mana? Tolak. Tapi dia tidak mau menerima ya mukhotobah. Kalau dia apa? Menerima ya mukhotobah dan juga menunjukkan apa yang mukhotobah. Itulah ciri khas fi'il madhi. Dia tidak menerima ya mukhotobah. Juga tidak menunjukkan kepada apa ini? Salat. Salat. Tadi menunjukkan arti tolak dan menerima yang mukhotobah ada cintun fi'il amr. Fi'il madhi tidak menerima dua-duanya, fi'il mudhari hanya menerima satu, ya mukhotobah saja. Ya, nah, yang lain. Dan cukup. Bukan cukup ya sudah. Paham ya? InsyaAllah. pertanyaan nama ini tadi yang kita paham, dan mungkin tak berpapas ya, belum sudah bingung duluan, tak berlangan bingung ya, jadi tidak usah bingung ya, diterima apa adanya ya. Dan seolah nanti selanjutnya akan apa ya. Nah, ayo. Atau sebenarnya banyak mau atau bangga? Hah? Ayo sebenarnya mau atau bangga? Hah? Enggak, karena ayo itu istimewa.